لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد حديث yang berikutnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala an Nafi' ibn Abd al-Harith عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i ay fid dunya, min sa'adatil mar'i ay fid dunya, termasuk kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunianya. Qala al maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, rumah yang luas. Fal maskanu idza kana wasi'an fi hududi hajatil insan. فالمسكن إذا كان واسعا في حدود حاجة الإنسان فهذا من سعادة الدنيا فهذا من سعادة الدنيا. Rumah yang luas selama itu masih sebatas kebutuhan, tidak ada di situ at-tabzir, tidak ada di situ israf berlebih-lebihan yang tidak berguna, tapi masih dalam sebatas kebutuhan, walaupun itu adalah rumah yang luas, tapi memang itu dibutuhkan. Ini yang dimaksud. Karena dengan seperti itu, maka masing-masing penghuni rumah memiliki tempat sendiri, memiliki tempat sendiri dalam rumahnya. Maka disitulah dia akan merasakan as-sa'adah war-rahah dalam tempat tinggalnya, dalam rumahnya. Wabidzalika tatahaqqaq al-masalih al-kathirah. Wabidzalika, dan dengan rumah yang luas seperti itu juga akan terrealisasi kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat yang sangat banyak. Allati arsyadaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Allati arsyadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Jadi dengan rumah yang luas, selama itu masih sebatas kebutuhan, walaupun dengan luas, tidak ada di situ tabzir, tidak ada israf, maka seseorang akan merasakan ar-rahah, merasakan as-sa'adah dan juga tuma'ninah dalam menghuni rumah tersebut. Masing-masing memiliki tempat yang layak di dalam rumahnya. Dan dengan seperti itu juga akan terrealisasi maslahat-maslahat yang banyak yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antaranya adalah memisahkan kamar anak laki-laki dan perempuan ketika sudah dewasa, dan maslahat-maslahat yang lainnya yang banyak sekali yang terkandung dalam makna islah al-bait. Selama itu masih fi hududil hajah dan tidak ada israf ataupun tabzir dalam memperluas rumah tadi. Maka dengan seperti itu tahsul as-sa'adah wa ar-rahah. Adapun jika sempit, maka dia akan merasakan susah dan sulit untuk merealisasikan beberapa maslahat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seseorang berbeda-beda dan masing-masing menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Tsumma qala wal jarus salih. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sa'adatul mar'i fid dunya, yaitu al-jarus salih. Mahma kana al-bait, mahma kana al-bait aw al-maskan. Wa in kana min athyabil buyut aw al-masakin. Walaupun itu termasuk rumah yang terbagus, termasuk salah satu tempat tinggal yang termewah, yang dia bisa menggunakan, yang dia bisa mengerjakan maslahat-maslahat yang sangat banyak dengan rumah yang bagus tersebut. Akan tapi idza kana haulahu jiranun su fala yartahu al-insan, idza kana haulahu jarun su fala yartahu al-insan wala yahsul as-sa'adah. Jadi seperti apapun rumahnya, seberapapun layak rumah tersebut, apabila di sekelilingnya adalah tetangga-tetangga yang buruk, yang memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat, maka dia tidak akan merasakan ar-rohah dan juga as-sa'adah dalam rumah tersebut. Dan disebutkan dalam bab-bab tentang al-jar dalam bab-bab yang sudah lewat dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, wal markabul hani min sa'adatil mar'i fid dunya. Qala alaihi salatu wassalam, al markabul hani alladhi yartahu alaihi rakibuhu, alladhi yartahu alaihi rakibuhu, ولا يكون فيه حزونة وصعوبة. Termasuk kebahagiaan seorang dan rohahnya seseorang adalah dia memiliki kendaraan yang layak, yang baik, yang mana dia لا يكون فيه حزونة وصعوبة, dia tidak merasakan khawatir tatkala mengendarai kendaraannya tersebut, tidak merasakan khawatir dari mudarat, dan juga dia tidak merasakan kesusahan dalam menggunakan kendaraan tersebut. Maka ini termasuk dari sa'adatul mar' fid dunya. Dan disebutkan juga dalam beberapa hadis yang sudah pernah kita baca dalam asyarah, disebutkan di situ min sa'adati al mar' fid dunya qala sallallahu alaihi wasallam al mar'atus salihah. Dan juga termasuk min syaqawati al-mar' fid dunya adalah al-mar'atu as-su. Maka yang keempat adalah min sa'adatil mar'i fid dunya, bagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, adalah al-mar'atu as-salihah, az-zawjah as-salihah. Bahkan ini termasuk salah satu yang paling mempengaruhi kehidupan dunia, dari kehidupan dia dalam dunianya dari sisi kebahagiaan dan kesusahan. Maka dengan empat tersebut, al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani wal zawjah as-salihah awil mar'atus salihah, tahsul as-sa'adah wal rahah wal tuma'ninah lil insani fi dunyatihi fi dunyahu, wal ya'khudh al-insan birahatihi وسعادته ذلك ليحقق الطاعة لله سبحانه وتعالى. Dan seseorang yang beriman, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil, menggunakan ar-rohah dan tuma'ninah dalam kehidupan dunia tersebut untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyusahkan, memudahkan. Seseorang menggunakan ar-rohah tersebut dalam kehidupan dunianya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cerdas, seorang yang mengambil manfaat, menggunakan kesempatan, adalah dia yang mengambil ar-rohah dalam kehidupan dunianya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang akan disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali dalam syarahnya. Jadi ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, dia meminta kemudahan dalam urusan dunia, maka hendaknya seorang menambahkan doa tersebut, ya Allah jadikanlah kemudahan tersebut, baik rumah ataupun yang lainnya, sebagai jalan yang akan memudahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu minal hadis al-maskanul wasi'. Syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi'. Wa laisa hunaka ta'arud, dan tidak ada sekali lagi at-ta'arud, bertentangan dengan walaysa hunaka ta'arud bil ma'ani alladhi qad sabaq fi at-tatawul fil bunya. Sekali lagi, tidak ada pertentangan di situ antara al-maskanul wasi' dengan at-tatawul fil bunyan yang sudah lewat dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Karena at-tatawul fil bunyan di situ adalah fihi makna at-tabari wat-tafakhur wat-tabahi wa ghairiha. Karena yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan at-tatawul fil bunyan adalah fihi makna at-tabari wat-tafakhur wat-tabahi, saling menyombongkan dengan tidak mau kalah dengan yang lainnya, memperbesar, meninggikan, memperindah dengan tanpa ada manfaat dan kebutuhan dalam bangunan tersebut, maka itulah yang ditahdzir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seseorang terus-menerus memberikan perhatiannya kepada urusan tersebut dan meninggalkan urusan akhirat, itulah yang ditahdzir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam ini. Adapun ketika al-maskanul wasi' fi hududil hajah, maka itu sesuai dengan fitrah, bahkan akan membantu kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat banyak, apalagi ketika disertai dengan niat yang as-salihah, maka akan mendapatkan al-ajr was-sawab. Thumma qala asy-syarihu rahimahullahu taala, kemudian asy-syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala mengatakan, dalla hadzal hadits bi mantuqihi ala anna min sa'adatil mar'i fi dunyahu an yamlika daran wasi'atan biqadri hajatihi. Hadis ini menunjukkan dengan lafaz tersebut bahwasanya termasuk kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunianya adalah dia memiliki tempat tinggal yang luas sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak luas tapi tidak digunakan dan tidak ada manfaatnya. Wa an yakuna jarahu min ahli shalah alladziina yanfa'una wa la yadhurrun. Dan juga dia memiliki tetangga-tetangga yang memberikan manfaat, tidak memberikan madharat. Ini adalah termasuk kebahagiaan seorang dalam kehidupan dunianya. Wa an yamlika markaban murihan yuqdi 'alaihi hajatahu biduni an yatarattab 'ala ar-rukubi 'alaihi ma yu'dhi ar-rakibu. Dan juga termasuk kebahagiaan seorang dalam kehidupan dunianya, dia memiliki kendaraan yang baik yang menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya tanpa dia merasakan gangguan dari kendaraan tersebut. Kemudian Asy-Syaikh mengingatkan, wal ya'lamul muslimu anna hadhihi al-khisal ats-tsalats min al-wasa'il allati tu'inu al-mu'minu al-wa'i ala fi'li at-ta'ati wa tarki al-ma'siyah wal-istighna'i 'anil nas. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa man yastaghni yughnihi Allah. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali mengingatkan, sebagaimana yang sudah kita isyaratkan tadi, hendaknya seorang muslim menjadikan tiga perkara tersebut, atau bahkan empat, adalah perkara-perkara yang membantu dia untuk mengerjakan at-ta'ah dan meninggalkan al-ma'asiyat. Wal-istighna anin nas, termasuk faedah juga adalah dengan perkara-perkara tersebut dia bisa mencukupi dirinya dari orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dari orang lain, tidak bergantung kepada orang lain dalam kehidupan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kecukupan dalam kebutuhannya. طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.